alam semesta berselubung sutra, kemilau cahaya sang candra, bintang sejuta kilauan, harum madu bunga di taman. Merdu terdengar suara bidadari merayu membujuk insani. Candra buwana ciptaan dewata menjelang kasih asmara.